Kita akan mulai kajian kita dengan tiga prinsip ini. Ya. Mohon izin. Ya, sebetulnya ini yang mau saya geser. Enggak, saya mau kebelakangkan dulu sebentar. Ya, makasih banyak. Kita akan mulai bahasan kita dengan landasan yang cukup kuat supaya take off-nya juga tenang, ya, nyaman. Cara kita membahas pelan-pelan. Bacaannya kan mesti dipahami, ya. Baik, sebelum paham bacaan kan mesti ada bacaannya dulu, ya. Kita akan bahas dalilnya seperti apa. Baik. Tadi disebutkan gerakannya, caranya. Kita akan pelajari bagaimana caranya. Kemudian mesti khusyuk ditunaikannya. Kita akan bahas apa itu khusyuk di akhir nanti. Dan ketiganya ini dilakukan seperti Nabi mencontohkannya. Kata Nabi, seperti lihat saya sholat, kan? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yuk kita mulai pelan-pelan. Pertama, kita pernah lihat Nabi enggak? Tidak. Hidup sezaman dengan Nabi? Tidak. Nah, dipikir-pikir dulu barangkali ada yang hidup sezaman dengan Nabi? Tidak ada. Sepakat ya? Baik. Jadi kita enggak pernah lihat Nabi, di mimpi pun sulit melihat Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah, engkau katakan sholat seperti melihat saya, kami enggak lihat. Dari mana tahu ya? Maka kita harus lacak kepada orang yang pernah lihat Rasulullah. Nabi sholat, kelihatan oleh sahabat, dirangkum oleh sahabat, begini caranya. Ya. Diteruskan kepada pengikut setelahnya, pada tabi'in, terus sampai kepada kita. Allah. Dalil yang sampai turun disebut dengan hadis, praktek yang disebut dengan sunnah. Siap? Maka ketika kita sholat, ikuti nih praktek sholat Nabi, sunnahnya sampai dengan ke kita. Nah, maka sebetulnya kalau kita ingin ibadah, khususnya sholat, sebelum melakukan, bertanya dulu bagaimana Nabi pernah mengerjakan itu, apa sunnahnya, apa hadisnya, apa dalilnya, bagaimana caranya, bagaimana khusyuknya. Ya. Maka dari cara seperti ini kita mulai. Jadi caranya bertanya dulu, bertanya pada Rasulullah. Yuk kita mulai. Ya Rasulullah, saya mau sholat, apa yang pertama saya lakukan? Apa yang pertama saya lakukan? Kita runtut dari sini sampai ke atas. Taim. Satu. Al-Bukhari. Pelan-pelan, saya hapus dulu yang atasnya supaya mudah. Saya naikkan ke atas. Al-Bukhari. Nomor hadis 1117. Kemudian 2996. Kita temukan Abu Daud. Nomor hadis 849. Kemudian Abu Daud lagi, nomor hadis 666. Kemudian kembali ke Al-Bukhari. Nomor hadis 719. Nanti kita bacakan. Sudah, kita mau mulai sholat ya. Kita mau mulai sholat. Ini cara memulainya, pelan-pelan. Hati-hati, antum salah memulai, bisa diulang. Karena di zaman Nabi, ada Nabi sedang istirahat, datang seseorang. Di Masjid Nabawi, beliau sedang zikir, duduk, datang seseorang. Sholat di samping Rasulullah. Begitu selesai sholat, kata Nabi, salli fa'innaka lam tusalli. Mas, sholat lagi, anda belum sholat. Belum sholat, kata Nabi. Sholat lagi orang ini. Begitu selesai, kata Nabi, salli fa'innaka lam tusalli. Sampai 3 kali diulang. Sholat lagi, anda belum sholat. Sampai orang ini mengatakan ya Rasulullah, wala adri kaifa usalli, saya enggak tahu lagi bagaimana cara saya salat. Alimni kaifa usalli, tolong ajarkan saya bagaimana saya memulai salat. Ya. Itu terdapat kisahnya di hadis Al-Bukhari nomor hadis 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Diberikan bab di situ, babul musyi fis shalah, bab yang orang salatnya buruk sampai harus diulang lagi. Anda bayangkan, orang sholat bermasalah, kata Nabi belum sholat. Maka bagaimana dengan yang tidak pernah sholat dalam hidupnya? Ya, baik. Yuk kita mulai. Ya Rasulullah, bagaimana kami memulai sholat? Al-Bukhari, nomor hadis 1117. Maaf sebelumnya, bukan Bukhari ya. Tapi Al-Bukhari. Saya ulang, bukan Bukhari, tapi Al-Bukhari. Bedanya tipis. Ya, secara bahasa, maaf. Mungkin secara istilah bisa diterima, tapi secara bahasa ilmu hadis, orang yang menyebut Bukhari itu dalam kaidah ilmu hadis, itu dipandang belum belajar hadis. Ya. Kenapa? Karena Bukhari, Al-Bukhari itu bukan nama asli. Bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Nah, Al-Bukhari nomor hadis 1117. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, kalau Anda mau mulai salat, perhatikan kalimatnya. Shalli qa'iman. Mulailah salat dengan berdiri. Titik. Mulailah salat dengan berdiri. Shalli qa'iman. Termasuk orang tadi tuh yang salah salatnya. Ketika Nabi mengajarkan, Al-Bukhari nomor hadis 757, saya belum tuliskan di sini yang tadi. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah." Jika kamu sudah siap berdiri menunaikan salat. Jadi, salat dimulai dalam keadaan berdiri. Hati-hati. Yang sanggup berdiri dalam salat fardu, maksudnya Anda sanggup berdiri kemudian memilih duduk, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Jadi, orang yang sanggup berdiri dalam salat fardu, belum sebentar lagi 3 lewat 20 asarnya ya, dan di sini agak terlambat qomatnya lewat 3 lewat 40 jadi kita berhenti di 3 lewat 30 ya, untuk bisa ke masjid supaya lebih memudahkan ya. Baik, di sini jadi orang mampu berdiri tapi dia memilih duduk, maka tidak sah salatnya, mesti diulang. Jelas ya? Tapi kalau tak mampu berdiri, ya Rasulullah ada solusi enggak? Maka kata Nabi, faqaidan, tak mampu berdiri duduk. Ya Rasulullah enggak mampu duduk, fa'ala jambin, silakan berbaring senyamannya. Di salat itu diberikan solusi yang sangat mudah dalam setiap keadaan bisa kita perkenankan. Tapi tidak dimudah-mudahkan, jangan dimudah-mudahkan, karena di Abu Daud nomor hadis 849. Wah, hati-hati. Nomor hadis 849, pernah Rasulullah, maaf, falamma asanna wattakhadha lahma, ketika beliau semakin sepuh dan agak gemuk dengan lemaknya, ya, sudah berhak berdiri tapi berusaha kuat ngambil sandaran dulu. Ittakhadha amudan min musallahu. Beliau ngambil satu tiang untuk menyangga supaya masih bisa berdiri. Ini untuk menunjukkan kepada umatnya, jangan menganggap enteng kalau masih mampu berdiri, berdiri. Tegakkan diri kita. Itu yang dilihat oleh Allah, itu kesungguhan kita dalam ibadah. Kalau sudah jelas kita teruskan. Ya Rasulullah siap berdiri, kami siap. Tanya lagi, berdirinya bagaimana? Ya, kan berdiri juga berdiri, kaki begini juga berdiri, rapat juga berdiri. Kita bertanya bagaimana cara berdirinya. Kita cek lagi, pernah nggak Nabi menyampaikan? Oh ada ternyata. Yang paling lengkap di Abu Daud nomor hadis 666. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Catat dulu dalilnya. Ini tafsir dari ayat Quran. Catat dalilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah. Catat dulu. Kalau sudah saya sebutkan, catat dalilnya. Nanti kita jeda ya, supaya antum persiapkan salat asar. Ya, setelah itu baru kita sambung kembali. Quran surah 2 ayat 149. Kalau tidak menemukan kiblatnya, Quran surah 2 masih ayat 115. Ini saya akhirkan, bukan sesuai urutan nomornya. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 149 dan Quran surah 2 masih Al-Baqarah ayat 115. Dan di sini turun hadis ini. Dan kita mulai memasuki gambar. Sudah? Saya mohon izin saya sempurnakan 5 menit dulu ya. Sekalian, baik. Supaya ada jeda nanti antum. Teruskan dulu. Ya Rasulullah, bagaimana cara berdirinya? Ayat Quran sebetulnya sudah turun. Ya, ayat Quran sudah turun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, kemanapun kau akan menghadap, maka silakan mulai berdiri, hadapkan ke Masjidil Haram, ke kiblat. Ya. Kalau enggak tahu kiblatnya, sudah cari-cari, camping enggak ketemu, ijtihad. Ya. Walillahil masyriqu wal maghrib, ayat 115-nya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Silahkan berikhtiar, berijtihad sedapat mungkin. Kemanapun Anda menghadap, Allah yang menemukan Anda. Bukan fatama wajh Allah, tapi fatama wajhullah. Allah yang menemui kita. Ya, maksudnya kita diketahui oleh Allah. Nah, sekarang siap menghadap ke arah kiblat. Bagaimana berdirinya? Yuk ditafsirkan. Sawu sufufakum, kata Nabi. Stau istaqimu. Saya mulai dulu dari kalimat istaqimu. Kalau ada kalimat istaqimu dari kata qoma, itu artinya berdiri tegak. Saya ulang. Tegak. Lihat. Berdiri tegak. Kemudian posisi kaki. Tegak ini tidak condong kanan, kiri, depan, belakang. Tegak. Posisi kaki tidak terlampau rapat begini. Tidak juga renggang. Jadi kakinya tidak terlampau rapat begini. Tidak juga renggang. Istaqim itu tegak yang seimbang. Jadi posisi kaki seimbang, lebarnya sejajar dengan bahu, turunkan ke bawah. Bahu atau pinggul. Pelan-pelan ya. Di posisinya tegak, kakinya lebarnya itu selebar dengan bahu atau pinggulnya. Tidak terlalu lebar begini, tidak terlalu rapat. Istakimu. Di kalimat pertama kata Nabi, kalau Anda ingin sholat, posisi badan kita caranya pertama kali, tegakkan badan, jangan miring kanan-kiri, sudah, kemudian berdiri, lebar kaki selebar dengan bahu. Supaya seimbang. Jelas sampai sini? Baik. Nah, posisi kaki, pelan-pelan, ini untuk sendirian dulu ya. Kadang-kadang kan kakinya yang depan suka nyerong gini, keluar. Ya? Baik. Ini kalau sholat sendirian, sebetulnya tidak ada aturan khusus. Kalau sholat sendirian masih sah, sah, menghadap ke arah kiblat. Yang penting posisi badan dari mulai kepala sampai ujung kaki dipandang menghadap kiblat, sah dia. Tapi yang harus jadi penekanan ketika sholat berjamaah, Nabi lekatkan dengan kalimat istau, kaki satu dengan yang lain mesti ketemu. Dan rapat dan lurus. Sholat sendirian gak ada masalah begini. Tapi kalau sholat kita berjamaah, kata Nabi, istau, mesti rapat ini. Oh, hati-hati ya. Di rapat bertemu satu dengan yang lainnya. Cara paling mudah, sekarang perhatikan. Saya teruskan dulu hadisnya. Wahadu bainal manaqib, rapatnya kaki ini bukan sekedar dia rapat, tapi menjadikan bahunya sejajar. Lurus. Pelan-pelan. Cara rapat yang menjadikan bahunya sejajar, itu hanya ada dua cara. Pertama, yang diluruskan, nanti silakan praktekkan saat sholat berjamaah, yang diluruskan pertama kaki bagian belakang, tumit, bukan jemari bagian depan. Nggak pakai kaki bagian belakang, tumitnya bukan jari bagian depan. Karena kalau Anda luruskan jari bagian depan, itu ukuran kaki macam-macam, 39, 42, 40 ya. Begitu diluruskan yang ini pasti bengkok bahunya, pasti bengkok. Tapi kalau antum luruskan bagian tumitnya, mau gak mau pasti akan seperti ini di atas. Kan lurus. Jelas sampai sini? Baik, terakhir, terakhir, saya mohon bantuan dengan sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Tolong maju 2 atau 3 orang. Cepat saja, di sini aja. Tolong, bismillah. Cepat saja, karena kita mau istirahat setengah 4, tinggal 3 menit. Baik, 3 orang cukup. Sekarang tolong berdiri, luruskan, itu ada karpetnya, luruskan. Tapi tolong pak, kaki bagian depan itu, tolong serong keluar begini. Nah, terus rapatkan, geser ke sebelah sana aja, gak usah malu-malu, geser sana. Karena ini takutnya kena ini. Ya. Silakan terdengar suara saya. Sekarang tolong rapatkan bagian depannya pak, kakinya, yang nyerong begini. Perhatikan sini ya. Sekarang saya rubah posisi berdirinya, menghadap ke arah sana. Silakan berubah, menghadap sana. Rapatkan depannya. Sekarang lihat sini ya, lihat sini, pelan-pelan. Kalau seseorang kemudian berdiri, kaki yang depan yang dirapatkan begini, ya, dia sah secara hukum, tidak ada masalah. Sah, tapi yang jadi masalah, perhatikan kata Rasulullah, teruskan hadisnya. Wala tazaru furjatin lisyaitan. Dan jangan coba-coba biarkan oleh engkau membuat celah sedikit pun untuk setan masuk. Okay. Ada dua kata dalam bahasa Arab, mohon izin berdiri dulu. Ada dua kata dalam bahasa Arab menunjuk celah. Satu disebut dengan farog. Kalau farog itu celahnya lebar, kosong. Misal jaraknya jauh ini. Yeah. Tapi kalau furjat jaraknya tipis, kecil. Kecil. Nah kalau antum merapatkan yang depan begini, sah sholatnya. Cuma resikonya karena ada celah di belakang, setannya masuk. Nah, ini kan ada celah nih di belakangnya, bawahnya. Saya ilustrasikan ya. Silahkan di situ dulu supaya yang dekat kelihatan. Ini kan kakinya begini nih. Pak boleh pindah ke sebelah. Oh, di situ aja, di situ ya, mohon maaf. Biar nggak apa. Kakinya kan begini ya, keluar ya. Ya. Ini depannya, ini belakangnya kan, tumitnya. Yang di sampingnya kan keluar juga begini. Kan? Lalu kesini lagi, kesini lagi. Kan ini celah ini. Ini celah. Ini furjat. Kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan, jangan biarkan ada bagi setan ada celah untuk dia masuk. Nah, di tafsir di Al-Bukhari nomor hadis 618, kata Nabi, duduk di sini aja, Pak. Di sini aja. Nanti kalau berdiri lagi gampang. Di sini aja duduk. Pelan-pelan. Kata Nabi, perhatikan hadisnya. Saya langsung percepat ke ujung hadisnya. Anda sisakan celah bagi setan, maka setan, ada setan khusus namanya khanzab, menggoda orang sholat. Dia akan masuk ke celah orang sholat, mengatakan udhkur kada, udhkur kada, hei, ingat ini, ingat itu. Maka jangan kaget kalau kita sedang sholat bisa mengingat sesuatu yang terlupakan. Karena sholat itu bisa menjadikan yang lupa langsung ingat tuh. Antum jangan kaget begitu takbir, Allahu Akbar, oh, sekarang ada pisang gak ya? Masih macam. macam-macam. Semua ada, semua bisa ingat. Ya. Hati-hati, pelan-pelan. Saya teruskan dulu. Ya. Ini bukan minta, enggak. Cuma nyampaikan saja. Yang paling hebat ujung hadisnya. Perhatikan, hatta la yash'ural musalli kam ra'atan yusalli, sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Kamu sedang ngangguk tuh. Jadi hati-hati, makanya kata Nabi, cara supaya kita tutup celah setan itu, yang paling mudah kata para ulama adalah, cobalah rapatkan kaki bagian depan dengan belakang, luruskan. Luruskan, lalu rapatkan. Ketika antum depan dengan belakang diluruskan begini, ya, awas, ini bukan syarat, tapi untuk kesempurnaan. Anda begini pun sah, tapi resiko setan masuk. Maka yang paling bagus, luruskan begini, rapatkan setelahnya. Antum silakan praktekkan yang ke masjid sekarang ya. Sub Indonesia aja luruskan begitu, rapatkan bagian belakang, itu akan lain cara sholatnya. Akan ada kenikmatan tersendiri. Saya tutup hadisnya. Tapi yang seperti ini pun pelan-pelan, kata Nabi, walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya kamu, jangan sampai menyebabkan tangan temanmu susah bergerak. Susah deh. Nah, itu kita akhiri dulu supaya bisa cepat mengajar ke masjid. Saya sudah di jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.